Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat kemudahan dalam melakukan kebaikan. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan ini benar-benar ikhlas hanya untuk mengharapkan pahala darinya. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan benar-benar bermanfaat dan berkah, yang bisa menjadikan kehidupan kita kehidupan yang mulia dan bahagia, baik kehidupan kita di dunia ini maupun kehidupan kita di akhirat nanti. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang perintah-perintahnya kita taati dan kabar-kabarnya kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang sebelumnya, di majlis yang sebelum ini, kita telah membahas tentang waktu asar, bahwa waktu asar itu diperselisihkan oleh para ulama kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah bahwa waktu asar dimulai ketika bayangan sesuatu itu seperti tingginya sesuatu tersebut, dan waktu asar itu berakhir dengan terbenamnya matahari. Hanya saja ketika matahari sudah memerah atau menguning, ketika matahari menguning atau memerah, maka ketika itu seseorang berdosa apabila melakukan sholat asar tanpa udzur di waktu yang demikian. Ya, maksudnya bahwa seseorang tidak dibolehkan dengan sengaja mengakhirkan sholat asarnya tanpa udzur sampai matahari menguning atau memerah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang selanjutnya masih berkaitan dengan sholat asar dan waktunya, yaitu pembahasan tentang bahwa sholat asar itu afdalnya dilakukan di awal waktu. Sholat asar afdalnya dilakukan di awal waktu. Dan ini sebenarnya hukum yang umum pada semua waktu sholat. Pada asalnya, sholat-sholat wajib itu afdalnya dilakukan di awal waktu. Tentang sholat asar ada hadis khusus yang menjelaskan masalah ini, Di antaranya hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra wasyamsu murtafi'atun hayyah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat asar dalam keadaan matahari ketika itu masih tinggi, masih terang. Fayadhhabu adh-dhahib ila al-awali fayatihim wasyamsu murtafi'ah. Setelah salat asar selesai, ada seseorang yang pergi ke daerah awali dan kembali lagi sedangkan matahari masih tinggi. Sedangkan matahari masih tinggi. Asalnya matahari tinggi ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar, matahari tinggi dan bersinar terang ya. Selesai salat asar, ada orang yang pergi ke awali. Ini tempat yang antara Madinah sampai ke tempat itu disebutkan di sini kira-kira 4 mil ya. Kalau 1 milnya 1,6 berarti kira-kira 6,4 kilo ya, kira-kira 6,4 kilo. Setelah sholat asar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang pergi ke awali kemudian balik lagi, matahari masih tinggi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat asarnya itu di awal waktu. Kalau tidak di awal waktu, maka seharusnya tidak cukup ya waktu ke awali kemudian balik lagi dan matahari masih tinggi. Hadis yang kedua yang menjelaskan hal ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kebiasaan salat asarnya di awal waktu, dari sahabat Rafi' ibn Khadij radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna nusalli al-asra ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah salat asar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat asar, thumma nanharul jazur fanuqassim 'ashra qisam. Fanuqassimu 'ashra qisam. Setelah salat asar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menyembelih unta dan kami pun membaginya menjadi 10 bagian. Thumma natbakh fanakulu lahmahu nadijan qabla maghibi syams. Setelah itu kami pun memasaknya dan kami memakan dagingnya dalam keadaan segar sebelum matahari terbenam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu salat asarnya di awal waktu. Kalau tidak di awal waktu, harusnya tidak cukup waktunya untuk menyembelih unta, kemudian membaginya hingga 10 bagian, kemudian memasaknya dan memakannya sebelum matahari terbenam. Dan ini ya menunjukkan betapa cepatnya orang dahulu dalam melakukan pengulitan kemudian memasak. Dari mulai selesai sholat asar sampai sebelum terbenamnya matahari, mereka sudah selesai semuanya. Sudah selesai dari menyembelih, kemudian membaginya menjadi 10 bagian, kemudian memasaknya dan memakannya. Taib, ya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika salat asar, beliau melakukannya di awal waktu. Dan melakukan sholat asar di awal waktu ini menjadi sangat ditekankan ketika cuaca mendung. Ketika cuaca mendung. Kenapa demikian? Karena ketika cuaca mendung, kita tidak bisa melihat menguningnya matahari atau memerahnya matahari. Padahal ketika itu kita ya, padahal kita tidak boleh mengakhirkan waktu hingga menguningnya matahari tanpa udzur. Sehingga ketika hari mendung, kita ditekankan atau dianjurkan dengan anjuran yang kuat untuk segera melakukan sholat asar, sehingga tidak terjatuh ke dalam larangan. Larangan sholat asar di saat matahari menguning tanpa udzur sama sekali. Hadis yang juga menjelaskan tentang dianjurkannya melakukan sholat asar di awal waktu dari sahabat Buraidah, dari sahabat Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, pernah suatu ketika dia bersama seseorang atau sekelompok orang. Sahabat Buraidah pernah bersama sekelompok orang dan ketika itu cuacanya mendung. Maka sahabat Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada orang-orang yang bersama beliau, "Bakkiru bisolatil asr." Lakukanlah sholat asar di waktu awalnya. Lakukanlah sholat asar di waktu awalnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man taraka sholatal asri faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amal-amalnya telah terhapuskan. Maka amal-amalnya menjadi terhapuskan. Ini menunjukkan ya bahwa ketika cuaca mendung, kita dianjurkan dengan anjuran yang sangat kuat untuk menjalankan sholat asar di awal waktunya. Taib. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, di antara pembahasan yang berhubungan dengan sholat asar, bahwa sholat asar ini adalah sholat yang paling mulia di antara sholat lima waktu. Sholat asar adalah sholat yang paling mulia di antara sholat lima waktu. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah hadis tadi, hadis dari sahabat Buraidah, "Man taraka salatal asri faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amal-amalnya dihapuskan. Dan tidak ada hadis seperti ini untuk sholat yang lainnya. Tidak ada hadis yang seperti ini untuk sholat yang lainnya. Menunjukkan bahwa sholat asar ada keutamaan tersendiri. Begitu pula hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allazi tafutuhu salatul 'asr fakannama wutira ahlahu wa malah." Yang ketinggalan salat asar, maksudnya meninggalkan salat asar sampai keluar waktunya, maka seakan-akan dia kehilangan keluarganya dan hartanya. Seakan-akan dia kehilangan semua keluarganya dan semua hartanya. Tidak ada hadis yang seperti ini di salat-salat lain dari salat wajib. Ini hanya ada di salat asar. Menunjukkan bahwa salat asar itu salat yang melebihi salat yang punya keutamaan daripada salat-salat yang lainnya. Hadis lain yang juga menunjukkan hal ini, hadis dari sahabat Abu Basrah Al-Ghifari. Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'asr bil mukhammas." Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami salat asar di daerah Mukhammas. Kemudian beliau mengatakan, "Inna hadhihi shalah 'uridat 'ala man kana qablakum fa dayya'uha." Sesungguhnya salat ini pernah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kalian, tapi akhirnya mereka menyia-nyiakannya. "Faman hafadha 'alaiha kana lahu ajruhu marratain." Maka barang siapa yang menjaganya, maka dia mendapatkan dua pahala. "Wala salata ba'daha hatta yatlu'a asy-syahid." Dan tidak ada salat setelahnya sampai bintang-bintang muncul. Sampai bintang muncul maksudnya sampai terbenamnya matahari, ketika itu sudah mulai kelihatannya bintang-bintang. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan keutamaan salat asar daripada salat lainnya dari salat lima waktu. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita seperti umat-umat sebelum kita menyia-nyiakan salat asarnya. Dan subhanallah di zaman ini ya, banyak orang-orang yang tidak memperhatikan salat asarnya. Mereka meninggalkan salat asar dengan sengaja. Apalagi mereka yang tersibukkan dengan dunia tanpa mempedulikan akhiratnya. Banyak orang yang tidak memperhatikan akhiratnya karena sudah tersibukkan dengan dunia. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita mengalami kesalahan yang sama. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Sungguh akhirat jauh lebih berharga daripada dunia. Dan sebenarnya antara akhirat dan dunia ini itu tidak bisa dibandingkan. Akhirat kenikmatannya selama-lamanya, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Sedangkan dunia hanyalah sementara. Dan kenikmatan yang kita nikmati pun banyak kekurangannya. Tidak bisa dibandingkan antara akhirat dengan dunia. Di akhirat kita mendapatkan 99 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mukmin saja mendapatkan 99 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita di dunia hanya mendapatkan rahmat satu, hanya mendapatkan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pun sudah dibagi dengan orang-orang kafir, orang-orang yang di luar Islam. Satu rahmat yang sudah dibagi-bagi dibandingkan dengan 99 rahmat hanya untuk kaum mukminin, ini sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Kalau satu rahmat yang Allah berikan di dunia hanya untuk kaum mukminin saja, dan ada 99 rahmat hanya untuk kaum mukminin di akhirat, itu saja tidak bisa dibandingkan. Bagaimana bisa dibandingkan 1 banding 99? Tidak ada bandingannya. Apalagi yang satu ini ketika di dunia dibagi-bagi. Kaum mukminin mendapatkan bagian dari rahmat Allah dari satu ini. Orang-orang di luar Islam juga demikian mendapatkan bagian dari satu rahmat Allah ini. Sedangkan di akhirat nanti 99 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya Allah berikan kepada kaum mukminin saja. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan salat asar, terutama yang hidup di kota-kota besar. Kalau misalnya diperhitungkan, kalau pulang nanti kejebak kemacetan dan akhirnya tidak bisa sholat asar, sholat asar di tempat kerja dahulu, sholatlah asar di tempat kerja dahulu, kemudian setelah itu baru pulang. Karena coba lihat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang tadi, man fatahu sholatul asri faka'annama wutira ahlahu wa malah. Barang siapa yang tidak melakukan sholat asar, maka seakan-akan dia kehilangan semua keluarganya dan semua hartanya. Coba bayangkan kalau kita dalam keadaan seperti itu, semua keluarga kita hilang, meninggal atau kena kecelakaan, dan semua harta kita habis. Bagaimana sedihnya kita dan bagaimana keadaan kita ketika itu, na'udzubillah. Ya. Dan itu perumpamaan orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja tanpa udzur. Termasuk di antara yang menunjukkan bahwa sholat asar itu lebih tinggi kedudukannya dibanding sholat-sholat wajib yang lainnya, walaupun semuanya tinggi kedudukannya di dalam Islam, adalah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaghaluna 'anil salatil wusta salatil 'asr. Mereka telah menyibukkan kami dari salat wusta. Itulah salat asar. Mereka telah menyibukkan kami dari menjalankan salat wusta, yang itu adalah salat asar. Hadis ini menunjukkan bahwa salat wusta itu salat asar. Dan salat wusta disendirikan penyebutannya dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala salawati wassalatil wusta waqumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat wajib dan juga salat wusta. Jagalah oleh kalian salat-salat wajib dan juga salat wusta. Allah Subhanahu wa taala menyendirikan penyebutan salat wusta yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat asar. Padahal sebenarnya salat wusta ini sudah masuk dalam as-salawat yang disebutkan sebelumnya. Hafidhu 'ala as-salawati was-salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat-salat. Yang dimaksud dengan salat-salat sini adalah salat-salat wajib. Karena itulah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Jagalah salat-salat wajib kalian dan salat asar. Padahal salat asar itu masuk dalam salat wajib. Kenapa disendirikan? Untuk menunjukkan keutamaan bahwa salat asar itu lebih utama dan lebih tinggi kedudukannya daripada salat-salat wajib yang lainnya, walaupun semua salat wajib itu tinggi kedudukannya di dalam Islam. Namun dari yang tinggi kedudukannya di dalam syariat Islam ini, ada yang paling tinggi, yaitu salatul wusta. Dan salat wusta adalah salat asar sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyu'. Berdirilah untuk Allah, maksudnya adalah lakukanlah salat dalam keadaan berdiri. Qanitin, dengan khusyu'. Ya, salatlah kalian dengan khusyuk dalam keadaan berdiri. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan waktu salat maghrib. Waktu salat maghrib. Ya, dari kata-katanya, dari segi bahasa, al-maghrib itu artinya waktu terbenamnya matahari atau tempat terbenamnya matahari. Ya, al-maghrib dalam bahasa Arab itu bisa berarti tempat, bisa berarti waktu. Waktu atau tempat terbenamnya matahari. Baik. Maghrib dalam bahasa Arab itu bisa untuk menyebut waktu, bisa untuk menyebut tempat, bisa untuk menyebut salat. Ya, salat tertentu yang kita kenal dengan salat maghrib. Ya. Jadi maghrib itu bisa digunakan untuk menyebut waktu terbenamnya matahari, bisa untuk menyebut tempat terbenamnya matahari, bisa untuk menyebut sholat yang disyariatkan untuk dilakukan di waktu itu. Baik, kapan awal waktu sholat maghrib? Awal waktu sholat maghrib adalah ketika matahari terbenam. Dan ini telah disepakati oleh para ulama. Sedangkan akhir waktu maghrib, maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat maghrib itu waktunya satu. Sholat maghrib itu waktunya satu. Apa maksud waktunya satu? Maksudnya waktunya pendek. Waktunya pendek, yaitu disebutkan di sini ba'dal ghurubi biqadri ma yatatahharu al-musalli wa yasturu 'awratah wa yu'adhdhinu wa yuqimu lis-shalah, yaitu setelah matahari terbenam, sekadar seseorang berwudu, menutup auratnya, melakukan azan dan iqamah untuk sholat dan selesai sholatnya. Ya, sampai selesai sholatnya. Itulah waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib adalah waktu terbenamnya matahari, kemudian seseorang melakukan amalan bersuci, yaitu berwudu. Kemudian setelah itu menutup auratnya, azan, iqamah, dan sholat. Itulah waktu sholat maghrib, sekadar waktu itu. Jadi waktunya tidak panjang. Kalau yang selama ini kita praktekkan, waktunya panjang ya. Ada yang sampai 1 jam lebih seperempat, ada yang sampai 1 jam setengah. Intinya waktunya panjang. Kalau untuk para ulama yang mengambil pendapat yang pertama ini, waktunya itu pendek. Dan ini adalah mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Auza'i, dan mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhabnya Imam Syafi'i, tapi ini tidak mu'tamad dalam mazhab. Walaupun ini pendapatnya Imam Syafi'i, tapi ini tidak mu'tamad dalam mazhab. Baik. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis Jibril, yang di dalam hadis tersebut disebutkan ketika Jibril menjelaskan waktu salat lima waktu, beliau salat maghrib di hari pertama dan di hari kedua itu waktunya sama. Jibril ketika mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu-waktu salat lima waktu, di hari pertama beliau menjalankan salat maghrib di awal waktu, di hari kedua juga demikian. Beliau mengajarkan salat maghrib di awal waktu. Kemudian di akhir hadis Jibril mengatakan al-waqtu ma baina hadzain. Waktu-waktu salat itu di antara dua waktu ini. Padahal di hari pertama Jibril sholat maghribnya di awal waktu, di hari kedua Jibril sholat maghribnya pun di awal waktu. Itu menunjukkan bahwa waktu sholat maghrib itu satu, tidak seperti sholat-sholat yang lainnya, ada awalnya, ada akhirnya. Ya, Jibril di sholat-sholat yang lainnya, ya, di hari pertama beliau mengerjakannya di awal waktu, di hari kedua beliau mengerjakannya di akhir waktu. Maka ada awal waktu, ada akhir waktu. Adapun di salat maghrib Jibril mengerjakannya di satu waktu, yaitu di awal waktu. Taib. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa akhir salat maghrib itu sampai hilangnya awan merah. Waktu sholat maghrib itu sampai hilangnya awan merah. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Ats-Tsauri, pendapatnya para ulama mazhab Hanafi. Ini juga pendapatnya sebagian pengikut Imam Syafi'i, dan dipilih oleh Ibnu al-Mundhir. Pendapat ini juga disahihkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bisa kita perhatikan di sini, Ibnu al-Mundhir adalah seorang imam yang banyak dikatakan bermadzhab Syafi'i, tapi lihat, beliau tidak ta'assub kepada Imam Syafi'i. Di sini beliau menyelisih Imam Syafi'i. Imam Nawawi rahimahullahu taala masyhur, beliau termasuk di antara imam dalam mazhab Syafi'i, dijadikan rujukan untuk menentukan mana pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Lihat, beliau di sini menyelisih Imam Syafi'i. Dan seperti inilah para ulama mazhab di zaman dahulu. Mereka tidak fanatik buta kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan seperti ini banyak, ya. Seperti ini banyak Imam Nawawi menyelisih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dahulu membolehkan mengambil jenggot apabila sudah melebihi satu genggaman tangan, ya, yang boleh diambil dari jenggot yang sudah melebihi satu genggaman tangan adalah jenggot yang melebihi genggaman tangan itu. Imam Nawawi tidak demikian. Beliau mengatakan jenggot itu dibiarkan, tidak boleh diambil sama sekali. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullahu taala tidak ta'assub kepada pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Beliau tidak taklid buta. Tapi beliau menguatkan pendapat-pendapat di dalam mazhab Syafi'i apabila beliau lihat sesuai dengan dalil. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalil pendapat kedua ini adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala, hadis Ibnu Amr. Ibnu Amr ini berarti Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyabdakan, wa waktu salatil maghribi ma lam yaghib asy-syafaq. Waktu salat maghrib itu selama awan merah belum hilang. Waktu salat maghrib itu selama awan merah belum hilang. Dan antara terbenamnya matahari sampai awan merah ini ada waktu yang cukup lama. Sehingga waktu salat maghrib itu ada awalnya, ada akhirnya. Baik. Hadis yang kedua yang menunjukkan akhir waktu salat maghrib adalah hadis Abu Musa Al-Ash'ari yang menjelaskan tentang orang yang bertanya tentang waktu-waktu salat. Di dalam hadis tersebut disebutkan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fil yaumil awwali al-maghriba hina waqabat asy-syams. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di hari pertama, salat maghrib di hari pertama ketika matahari terbenam. Wa fil yaumi tsani akhara al-maghriba hatta kana 'inda suquti asy-syafaq. Dan di hari kedua beliau mengakhirkan salat maghrib ketika awan merah gugur, maksudnya awan merah hilang, ya. Ini jelas, ya, menunjukkan bahwa salat maghrib itu ada waktu yang cukup lama. Dari mulai matahari terbenam sampai hilangnya awan merah. Kemudian termasuk di antara yang menunjukkan bahwa waktu salat maghrib itu panjang adalah hadis Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan kepada Marwan, ya, Marwan ini salah seorang raja di kerajaan Umayyah. Zaid ibn Thabit, seorang sahabat, mengatakan kepada Marwan, ya, ini beliau memberikan masukan. Beliau mengatakan, malaka la malaka taqra fi salatil maghrib bi qisaril mufassal wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi tulat tulayain yani al-a'raf. Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Marwan, kenapa engkau wahai Marwan di solat maghribmu selalu membaca surat-surat pendek dari Al-Mufassal, padahal dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah solat maghrib dengan membaca surat Al-A'raf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di solat maghribnya surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu kalau kita hitung halamannya, ya, kalau kita hitung halaman surat Al-A'raf itu ada 16 halaman. Afwan, bukan 16 ya. 26 halaman. Ya. Ada 26 halaman. Itu 1 juz 1/4. 1 juz 1/4, bahkan masih ada lebih satu halamannya. Dan ini bukan surat yang pendek. Dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat maghrib beliau. Menunjukkan bahwa salat maghrib itu waktunya panjang. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya itu dengan tertil. Bukan membaca dengan cepat-cepat. Coba kita membaca surat Al-A'raf dengan tartil. Berapa menit? Satu juz 1/4 lebih satu halaman. Ini waktu yang lumayan panjang. Waktu yang lumayan panjang. Maka ini menguatkan pendapat yang kedua. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, hadis ini juga menunjukkan bahwa kalau sholat maghrib itu kita jangan memilih surat-surat yang pendek. Dan yang tersebar di masyarakat kita itu kalau sholat maghrib itu surat-suratnya pendek, sedangkan sholat isya surat-suratnya agak panjang. Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu pernah mengingkari Marwan. Pernah mengingkari Marwan ketika selalu memilih surat-surat pendek untuk salat maghribnya. Berdalil dengan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu pernah membaca surat Al-A'raf dalam salat maghribnya. Oleh karenanya, ya, kita bisa memahami dalam hadis ini, kita bisa memahami dari hadis ini bahwa salat maghrib itu sebaiknya menggunakan surat-surat yang agak panjang, bukan surat-surat yang pendek. Ya, surat-surat pendek bisa sesekali. Surat-surat pendek bisa sesekali. Jangan terus-menerus membaca surat pendek di salat maghrib. Karena ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-A'raf di salat maghrib beliau, dan Zaid ibn Thabit memahami bahwa radhiyallahu taala anhu bahwa membaca surat-surat pendek secara terus-menerus ketika salat maghrib itu tidak sesuai dengan tuntunan. Bukan berarti berdosa ya, tapi kurang afdal. Taib. Termasuk di antara hadis yang menunjukkan bahwa salat maghrib ya itu waktunya bukan satu, tapi dia waktunya agak panjang, adalah hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah mengatakan, "Idza uqimatish shalah wa hadara al-'asha fabda'u bil 'asha." Apabila salat telah ditegakkan sedangkan makan malam sudah dihidangkan, maka mulailah dengan makan malam kalian. Maka mulailah dengan makan malam kalian. Ini penerapan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha terhadap hadis la salata bihadrati ta'am. Tidak ada salat apabila makanan sudah dihidangkan. Akhirnya beliau mengatakan seperti ini, apabila salat sudah dikumandangkan padahal makan malam sudah dihidangkan, maka mulailah dengan memakan hidangan makan malam tersebut. Ini kemudian mungkin ini masih belum begitu jelas ya, karena sholatnya masih umum ya, sholatnya masih umum. Ada hadis yang lebih tegas lagi, hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, idza quddimal asha fabda'u bihi qabla salatil maghrib. Apabila hidangan makan malam, apabila makan malam sudah dihidangkan, maka mulailah dengannya sebelum salat maghrib. Sebelum salat maghrib. Ini menunjukkan ya bahwa apabila kita sudah dihidangkan makan malam, maka kita boleh mengakhirkan salat maghrib kita. Kita boleh mengakhirkan salat maghrib kita. Kita selesaikan makan malam dulu, baru setelah itu kita menjalankan salat maghrib. Menunjukkan bahwa salat maghrib itu waktunya panjang, ya. Salat maghrib itu waktunya panjang, bukan satu waktu sebagaimana disampaikan atau dipilih oleh para ulama di pendapat yang pertama yang saya sebutkan tadi ya, yang itu merupakan pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Auza'i rahimahumullahu jami'an ya. Dari dalil-dalil yang disampaikan di sini ada satu dalil lagi, ini juga dalil yang kuat ya, dari sahabat Mu'adz ya, dari sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu, disebutkan di sini bahwa sahabat Mu'adz dahulu biasa salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib. Thumma yarji'u ila qaumihi fayaumuhum. Kemudian setelah itu sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu pulang ke desanya. Kemudian beliau mengimami penduduk desa tersebut salat maghrib. Jadi sahabat Mu'adz salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, kemudian pulang ke desanya salat maghrib bersama kaumnya di sana. Padahal ini membutuhkan waktu ya. Selesai salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini membutuhkan waktu. Kemudian pergi ke desanya membutuhkan waktu. Salat maghrib bersama kaumnya ini juga membutuhkan waktu. Hadis ini hadis sahih Bukhari ya, dan di sahih Muslim, dan menunjukkan bahwa salat maghrib itu waktunya agak panjang. Makanya pendapat yang kedua, pendapat yang lebih kuat, dan itu yang kita terapkan dalam keseharian kita, yaitu salat maghrib itu dari terbenamnya matahari sampai hilangnya awan merah. Untuk salat maghrib ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga dianjurkan untuk dijalankan di awal waktu. Salat maghrib dianjurkan untuk dijalankan di awal waktu, dan ini seperti salat-salat yang lainnya. Pada asalnya salat wajib itu dianjurkan di awal waktu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apa amalan yang paling afdal? Beliau menyebutkan bahwa amalan yang paling afdal adalah salat di awal waktunya. Kemudian ada sebuah athar dari sahabat Rafi' ibn Khadij ya. Ini perkataan beliau tapi disandarkan ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa dinilai sebagai hadis yang marfu' ya. Ini atau bukan hadis marfu', ini hadis fi'li hadis yang menjelaskan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kunna nusallil maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi." Kami pernah salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah seorang dari kami meninggalkan tempatnya, maksudnya selesai salat dan beranjak dari tempat salat tersebut, dan dia masih bisa melihat tempat-tempat panahnya. Dia masih bisa melihat tempat-tempat panahnya. Ini menunjukkan bahwa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib di awal waktu. Orang di zaman dulu belum ada lampu ya. Jadi kalau di luar rumah ya kebanyakan gelap. Tapi ternyata sahabat ini selesai salat maghrib masih bisa melihat tempat panahnya. Kalau tidak di awal waktu, tentunya keadaannya tidak demikian. Baik, inilah jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya untuk bisa mengamalkan semua ilmu yang sampai kepada kita dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Suaranya. Naam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Ikhwata Islam wa azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantelfon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini yang sudah masuk. Baik. Pertanyaan pertama dari hamba Allah di Pekanbaru, Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apabila seseorang yang sakit ketiduran dari sholat maghrib dan isya kemudian bangun setelah pertengahan malam, apakah ia mengerjakan keduanya secara di jama' atau maghribnya di kodok atau di kodok kedua-duanya Ustaz? Dan seorang tersebut tidak meniatkan jama' di waktu maghrib karena dalam keadaan tidur. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, secara asal ya, orang yang menjalankan sholat di luar waktunya maka sholatnya dihukumi sebagai sholat qadha, ya. Dan sholat qadha ini karena udhur maka tidak ada dosa pada orang tersebut, ya. Misalnya udhur tidur, ya, dia ketiduran dan tidaklah bangun kecuali setelah keluar waktu, maka dia mengqadha sholatnya, ya, tapi dia tidak berdosa karena ada udhur yang menjadikan dia terhindar dari dosa tersebut. Ada yang mengatakan bahwa sholat itu dianggap sebagai sholat ada, karena memang itulah waktunya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata lahu illa dzalik." Barang siapa yang ketiduran atau kelupaan sholat, ya, maka segeralah dia bersolat, segeralah dia melakukan sholat, segeralah dia melakukan sholat, dan tidak ada tebusan kecuali itu. Segeralah dia melakukan sholat ketika dia ingat, ya, tidak ada tebusan baginya kecuali itu. Ini menunjukkan bahwa waktu sholatnya dia itu saat dia ingat, dan itu dianggap sebagai waktu ada. Namun Wallahu ta'ala alam, saya lebih condong ke pendapat yang pertama, bahwa semua sholat yang dilakukan di luar waktunya atau setelah waktunya habis, ya, namanya sholat qadha. Namanya sholat qadha. Hanya saja apabila orang tersebut mengqadha sholatnya karena udhur, maka dia tidak berdosa, karena ada udhur yang bisa menggugurkan dosanya atau menghindarkan dia dari dosa tersebut, ya. Jadi kalau misalnya seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan, bangun tidurnya setelah tengah malam, ya, dan kita memilih pendapat bahwa tengah malam itu akhir sholat isya, maka dia sholat maghribnya dengan niat qadha, kemudian setelah itu sholat isya dengan niat qadha juga, ya. Kecuali apabila orang yang melakukan ini berpendapat bahwa sholat isya itu waktunya sampai masuknya waktu subuh atau terbitnya fajar shadiq. Kalau pendapatnya seperti itu, maka sholat isya-nya tidak diqadha, tapi sifatnya ada, ya. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas akhir waktu sholat isya, karena akhir waktu sholat isya itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, demikian Allah Ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya yang berada di Pekanbaru. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya di Kalimantan Barat. Ustaz, apakah kita sholat harus menunggu azan selesai baru kita sholat, ataukah boleh kita sholat sebelum azan tiba? Mohon nasihatnya Ustaz, syukuran. Baik. Azan sebenarnya adalah petunjuk masuknya waktu, ya. Adzan sebenarnya adalah petunjuk masuknya waktu sholat, ya. Waktu sholat itu ada awalnya, ada akhirnya, ya. Awal akhirnya sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis, ya. Untuk menunjukkan awal waktu kepada banyak orang, maka ada adzan. Adzan juga sekaligus ajakan orang-orang agar mereka yang wajib sholat di masjid untuk sholat di masjid. Ini diantara fungsi adzan, ya. Diantara fungsi adzan yang pertama menunjukkan awal waktu, yang kedua mengajak orang-orang untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi ya, bukan berarti adzan harus di awal waktu. Bukan berarti adzan harus di awal waktu. Bisa jadi adzan diakhirkan karena tujuan tertentu. Dan apabila adzan diakhirkan, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur waktu sholat. Kalau adzan diakhirkan, maka adzan yang demikian tidak bisa kita jadikan sebagai petunjuk awal waktu sholat. Petunjuk awal waktu sholat, ya, kita kembalikan ke hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang itu. Dan bolehnya seorang muslimah yang sholat di rumah untuk memulai sholat itu dari awal waktu yang hakiki. Awal waktu sholat yang hakiki, yaitu sebagaimana ditunjukkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya misalkan Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa awal waktu salat asar itu adalah ketika bayangan sebuah benda sama dengan bendanya. Bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Kalau benda tersebut tongkat tingginya 1 meter, maka bayangannya pun 1 meter. Ketika itulah masuk waktu salat asar. Kalau misalnya di waktu itu jam 4 tepat atau jam 3 tepat, kemudian baru terdengar azan 10 menit kemudian, maka seorang muslimah yang di rumah, dia mulai boleh sholat di jam 3 tepat itu. Karena ketika itulah masuk waktu sholat asar yang hakiki. Ketika itulah masuk waktu sholat asar yang hakiki. Ya. Tapi kalau misalnya di masjid-masjid azan di jam 3 tepat itu, di waktu hakiki sholat asarnya, ya, maka sebaiknya seorang muslimah mendengarkan azan, kemudian menjawabnya, kemudian membaca doa setelah azan. Setelah itu dia sholat asar. Setelah itu dia sholat. Sebaiknya demikian. Untuk apa? Untuk mendapatkan keutamaan mendengar azan dan menjawabnya. Untuk mendapatkan keutamaan berdoa setelah azan. Tapi kalau misalnya dia ingin ketika mendengar azan dia sholat juga tidak ada masalah, tapi dia kehilangan keutamaan menjawab azan dan berdoa setelah azan. Ya, demikian. Semoga bisa difahami. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Ikhwati salam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Salminah di Cibinong ya. Mohon maaf Ibu, untuk pertanyaannya ini harus berkesesuaian dengan pembahasan berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Mul di Medan. Dengan Pak Mulyono di Tanjung Merawa Medan Ustaz. Ya, silakan Pak Mul. Izin bertanya Ustaz. Ya. Mengenai sholat rawatib Ustaz. Itu apa benar yang saya ucapkan ini 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, jumlahnya 12 Ustaz. Ya, pertanyaannya Pak. Dan tadi Ustaz menyampaikan mengenai sahabat Mu'ad, dia sholat bersama Rasul sholat maghrib, kemudian dia pulang ke desanya, sahabat Mu'ad ini sholat maghrib lagi. Artinya ada 2 kali di sini Ustaz, sholat maghribnya Ustaz. Baik. Demikian Ustaz, semoga bertambah ilmu kami, ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang disebutkan oleh Bapak yang bertanya tadi adalah sholat rawatib ya. Sholat rawatib, yang apabila orang melakukan sholat rawatib itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bangunkan rumah untuk dia di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Adapun yang ditanyakan adalah kenapa sahabat Mu'ad bisa melakukan sholat maghrib 2 kali. Iya, itu karena diizinkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sahabat Mu'ad itu boleh dilakukan oleh orang yang lainnya. Ya, sahabat Mu'ad melakukan sholat maghrib dua kali. Sholat maghrib yang wajib adalah sholat maghrib yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sholat maghrib yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah sholat wajib. Sholat maghrib wajib yang dilakukan oleh sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sholat maghrib yang dilakukan bersama kaumnya itu jadi sholat sunnah. Makanya para ulama dengan hadis Mu'ad tersebut menyimpulkan bahwa orang yang sholat sunnah itu bisa menjadi imam untuk orang-orang yang sholat wajib. Orang yang sholat sunnah bisa menjadi imam untuk orang-orang yang sholat wajib. Ya, ini untuk menjawab pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa tidak boleh ada perbedaan niat antara imam dan makmum. Tidak boleh ada perbedaan niat antara imam dengan makmum. Ternyata ada yang seperti itu dan dibolehkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya di kisahnya sahabat Mu'adz ini. Dan sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu tidaklah melakukan salat ini untuk waktu salat maghrib saja. Salat isya-nya pun demikian ya. Di salat isya beliau balik lagi ke Masjid Nabawi. Kemudian salat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau kembali ke kaumnya, mengimami salat isya di tempat kaumnya. Ini juga demikian ya, salat isya yang kedua dari sahabat Mu'adz itu salat sunnah. Ya, salat sunnah bukanlah dan bukan salat wajib. Salat wajibnya yang pertama tadi yang dilakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan hal ini untuk sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, maka ini juga berlaku umum untuk umatnya yang lain. Apabila ada seseorang yang keadaannya seperti sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, maka dia boleh melakukan yang demikian. Ya. Wallahu taala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Mulyono yang berada di Medan, Sumatera Utara. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Umulia di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Kalau ada orang sholat subuhnya sering kesiangan, setelah bangun baru sholat di luar waktu sholat subuh itu, ini bagaimana sholatnya Ustaz? Sedangkan kalau sholat lainnya ke masjid secara berjamaah, mohon nasihatnya, syukron. Iya, kita lihat keadaan orang ini. Apakah dia sengaja untuk mengakhirkan sholat subuhnya sampai di luar waktu ataukah tidak sengaja? Dia sengaja, maka tidak boleh ya. Dan ini dosa besar. Ini dosa besar. Kalau dia tidak sengaja, ya memang ya, tidurnya selalu berat ya. Sulit untuk dibangunkan ya. Sudah berusaha untuk pasang alarm, sudah berusaha untuk membeli jam beker dan seterusnya. Dia sudah berusaha. Tapi selalu sulit untuk bangun sholat subuh, selalu bangun ketika matahari sudah terbit. Maka orang yang seperti ini tetap ya mendapatkan uzur, karena dia tidak bisa sholat karena uzur dia itu yaitu tidur. Tapi jamaah sekalian rahimani warahmatullah, kasus seperti ini itu kasus yang jarang. Kasus orang yang banyak ketinggalan sholat subuh karena udzur itu jarang. Biasanya itu karena kesengajaan. Kasus yang umum biasanya karena kesengajaan. Bisa jadi dia pasang alarmnya memang sengaja. Misalnya berangkat kerjanya jam 7, maka dia sengaja membunyikan alarmnya jam 6:30. 6:30 sudah terbit matahari. Atau dia sengaja kalau tidur di akhir-akhir waktu malam, jam 3 baru tidur, padahal subuhnya jam 4. Bagaimana dalam waktu 1 jam seseorang bisa tidur malam dengan baik dan bisa bangun untuk sholat ke masjid? Tentunya akan sangat sangat sulit sekali. Apabila ada orang sengaja demikian, maka dia melakukan terjatuh dalam dosa besar. Ya, dia sengaja seperti itu. Kalau misalnya keadaannya seperti itu, maka dia harus berusaha untuk tidak tidur di malam itu, atau tidur dalam keadaan yang dalam keadaan tertentu, sehingga dia ketika sholat subuh dikumandangkan, dia bisa melakukan sholat subuh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, semua terjadi, semua yang kita lakukan, ya, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sengaja atau tidak sengaja, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini hanya bisa menyampaikan. Kalau dia tidak sengaja melakukannya, maka dia mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sengaja akhirnya bangunnya setelah matahari terbit, maka Allah akan mengampuni itu. Allah akan mengampuni kesalahan itu karena ada udzurnya, dan Allah tahu dia punya udzur atau tidak. Ya, adapun yang kita katakan, kita sampaikan kepada manusia, itu bisa jadi kita mengatakan apa yang tidak sesuai dengan keadaan kita. Tapi itu tidak berpengaruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita introspeksi diri, ya. Mari kita introspeksi diri, kita tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu semua yang kita lakukan. Ya. Berusahalah dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau sudah berusaha tapi sesekali melakukan kesalahan seperti bangunnya kesiangan, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Walaysa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa bagi kalian pada sesuatu yang kalian tidak sengaja melakukannya, akan tetapi dosa itu pada sesuatu yang hati kalian sengaja ya melakukannya. Taib. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah akhir dari pertemuan kita. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.